kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hadirkan aku takwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Dunia ini pencoba sangat godaan, kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hadirkan aku takwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan. Kira.